Fitra Bisnis sebelum ini, Kwi Kiangi telah memaparkan, di negara-negara maju dunia pendidikannya tidaklah terpisahkan dengan seni serta kebudayaan. Dan kondisi itu tercermin melalui adanya kurikulum seni dan budaya dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi negara maju. Dan untuk membahas seperti apa korelasi antara dunia pendidikan dan kebudayaan dalam kurikulum serta proses pembelajaran, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apa memang ada korelasi yang erat antara pendidikan dan kebudayaan? Iya dong, maka itu dulu namanya kan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya pendidikan adalah bagian dari kebudayaan kan. Kebudayaan kan jauh lebih luas dari pendidikan. Nah pendidikan itu bisa dibagi-bagi lagi. Pendidikan yang kalau kita bicara soal perguruan tinggi itu ada yang orientasinya berat pada praktek. Nah, misalnya seperti Harvard. Harvard kan tidak bisa dipungkiri itu top. Tetapi kalau kita belajar business administration di sana, itu hampir mendekati 100% case method. Nah, seperti apa contoh dari metode itu, Pak Kwik? Jadi dia bertitik tolak dari ini loh kondisi. Ada pabrik seperti ini, permasalahannya begini, digambarkan untuk diajak diskusi. Tetapi ada yang tekanan beratnya tidak di situ. Tekanan beratnya, filosofinya bagaimana? Apa yang diartikan dengan hasil penjualan? Apa yang diartikan dengan laba? Bagaimana menentukan harga saham? Kenapa? Kenapanya itu tidak praktis, akan tetapi lalu mendalam pada falsafahnya apa? Gitu. Itulah yang nanti akan membawa perubahan-perubahan. Lantas, apakah ini berarti idealnya dunia pendidikan di tanah air tidak hanya menghasilkan alumni-alumni yang siap kerja? Jadi begini, ini saja kurang ya. Kita mengadakan pembedaan dulu antara akademikus dan intelektual. Akademikus itu definisinya adalah orang yang lulus universitas punya titel itu akademikus. Kalau intelektual adalah yang pengetahuannya mendalam dan luas. Nah, itu saja kalau kita bicara soal akademikus itu kan mesti ada syarat minimum harus mengetahui ini itu. Itu saja tidak nyampe. Mahasiswanya ya tidak, dosennya ya tidak. Demikian Kwi Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.